السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تلنجدكن دي هلامان 17 الفصل الرابع فصل yang keempat الاسمو بالنظر إلى عدده يسيم menurut jumlahnya. Yang pertama, ya kita bahas cepat, ada isim mufrad yang sudah jelas, yang bermakna pada satu laki-laki atau satu perempuan. Al-ismul musanna, yaitu isim musanna, ini yang menunjukkan pada makna dua orang, ya, dua laki-laki atau dua perempuan. Ya, untuk yang musanna, ini ada beberapa poin penting yang bisa diperinci. Ya, jadi di paling bawah ya wa yushtaratu fiha isna ya an yakuna mufradan mu'raban ghayru murakkabin wa ala dhalika fa innal musanna wal jam'a la ya, yasnayani kadhalika al mabni ka ya ka asma'il isya ka asma'i syarti wa istifhami wa ghayrihima. Jadi isim yang musanna itu disyaratkan harus mufrad dan mu'rab dan tidak murakkab. Makanya isim musanna dan jamak ya yang oleh sebab itu musanna dan jamak itu tidak bisa di musannakan ya, karena yang bisa dimusannakan itu hanya isim yang mufrad mu'rab dan ghairu murakkab. Ya, jadi isim syarat, isim istifham, isim mabni itu tidak bisa dimusannakan. Selanjutnya di halaman 18. Ya, di sana ada pembahasan tasniyatul maqsuri wal manqusi wal mamdudi. Sebagaimana yang telah berlalu pada pembahasan isim berdasarkan sahih dan ghairu sahih, yaitu ada isim maksur, mankus, dan mamdud. Bagaimana cara memusannakannya? Yang pertama, ida ya sanna ya ida ya, sunyal ismu al maksuru naz ya nazoro ila alifihi. Apabila isim maksur dimusannakan maka perlu dilihat alifnya. Yang pertama, jika alifnya fa idza kanat salisatan ruddat ila asliha. Apabila alifnya terletak pada huruf ketiga, maka huruf alifnya dikembalikan kepada bentuk aslinya, yaitu bisa dirubah ke wawu atau ya. Contohnya aso. Maka musannanya baik pada kondisi marfu, mansub atau majrur menjadi asawani atau asawayini, itu dirubah kepada wawu. Contoh yang lain fata, ini dirubah kepada ya menjadi fatayani atau fatayaini. Yang kedua wa idza kanat ya alifuhu rabi'atan fasa'idan ya qalabat ya qulibat ya un. Apabila terletak pada huruf keempat alifnya maka atau lebih maka dirubah menjadi ya. Contohnya mustashfa menjadi mustashfayani atau mustashfayaini. Yang B, apabila kita ingin selanjutnya alba wa idza sunyal manqusu ruddat ilaihi ya uhu idza kanat mahdhufatan. Apabila isim manqus dimusannakan maka huruf ya-nya dikembalikan ya jika sebelumnya dihapus. Contohnya di sini muhami. Ya, kalau menjadi muhamiyani atau muhamiyaini. Kalau muhami ya-nya dihapus menjadi muhamin. Ya, jika huruf ya-nya dihapus maka dibalikin lagi. Jadi harus dimunculin muhamiyani muhamiyaini. Al-jim yang C. Wa idza sunil mamdudu nazara ila hamzatihi. Apabila isim mamdud dimusanakkan, maka perlu dilihat hamzahnya. Isim mamdud ya, itu isim yang hamzah, terkait hamzah yang ada 4 jenis seperti yang sudah dijelaskan di rekaman sebelumnya. Jadi isim mamdud itu kan ada hamzah, pada isim mamdud itu ada 4 jenis, ada yang hamzah asli, ada yang hamzah tambahan untuk taknis, ada tambahan untuk jama', ada hamzah yang merupakan hasil dari perubahan ya dan waw. Jadi kita melihat kepada itu. Yang pertama, faida kana li ta'nisi ya qulibat wawan ya, atau qalabat wawan. Apabila untuk taknis ya, maka diubah menjadi waw ya. Jadi apabila hamzahnya untuk taknis, maka si hamzahnya ini dirubah menjadi waw. Contohnya khadra'u menjadi khadrawani atau khadrawaini. Oh, saya kirain Mas Jeffrey belum punya akun sama sekali. Yang kedua, Oh, ya. ada Mas Bapak belum itu. Wa idza kanat asliyatan baqiyat ala haliha. Apabila hamzahnya hamzah asli, maka tetap seperti semula. Contohnya fadau menjadi fadauani atau fadauaini. Network user ID masukin yang di promo, Lalu password masukin yang lebih kebutuhan. yang ketiga, wa idza kanat munqalibatan an ya'in aw wawin wa baqiyat hamzatun aw Oke, qalabat okay, password wawan. muncul yang di handphone yang Qalibat advertising ID qalabat karena wawan. menggunakan tuh Mas Jeffrey masukin Apabila hamzahnya promo password. sebelumnya itu merupakan perubahan dari ya atau waw, maka hamzahnya tetap atau bisa juga dirubah menjadi waw. Contohnya binaun. Bina itu asalnya, ya-nya itu asalnya dari bana yabni bina, ada hamzah. Maka untuk memusanakkan bina Iya, memang menjadi benar. binaani, hamzahnya tetap, Soalnya dia atau sedikit bisa juga kurang satu. hamzahnya kita ubah menjadi waw, menjadi binawani. Contoh yang lain, sama. Asalnya dari sama yasmu, ya, asalnya dari waw muncul hamzah. Maka ketika musanna bisa samaani atau samawani. Samawani langit. Paham? Selanjutnya poin ketiga, hudhifanunul musanna idha kana mudhafan. Ini menghapus nun musanna ketika dimudhafkan. Ini sudah jelas ya. Jadi kalau isim musanna dimudhafkan, maka nunnya hilang. Yang keempat, ya al ya al alfadu al ya al mulhaqatu bil musanna fi i'rabihi. Lafaz-lafaz mulhaq ya dengan musanna dalam i'rab. Yalhiku bil musanna fi Ya. i'rabi khamsatu alfadin. Hiya. Isim mulhaq Saya kira Pak ya. JP ini belum punya akun, jadi makasih dulu Atau Mas. ya isim mulhaq ya. Isim mulhaq itu isim yang Apa sih disamakan landasannya? dengan musanna. Ya, maka isim mulhaq yang isim yang disamakan dengan musanna dalam hal i'rab itu ada 5, yaitu ya, lafaz isnani ya, isnani isnatani ya, lalu sintani kila wakilta idza udifa ila dhamir, ketika didhofahkan kepada dhamir. Fal aslu fil musanna an yakuna isman mufradan udifa ilaihi alifun wa nunun aw ya'un wa nunun. Secara asal isim musanna itu adalah isim mufrad yang ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Illa anna al alfaz as sabiqah la mufrada laha wa ma'naha yadulu ala al musanna. Kan tetapi lafaz-lafaz yang 5 tadi ya tidak mempunyai bentuk mufradnya tapi memiliki makna musanna. Walidha fahiya mulhaqatun bil musanna. Ya, oleh sebab itu ia dimulhaqkan atau disamakan dengan musanna fil i'rab dalam i'rabnya. Ay tarfa'u bil alif tansibu wa tujarru bil ya, yaitu dimarfukan dengan tanda alif dan dinasabkan dengan dan dijarkan dengan tanda ya. Wa fi ma yahli syarhu mujazun الاستعمال لفظي كلا وكلتا. Berikut ini adalah penjelasan ringkas mengenai penggunaan lafaz kila dan kilta. Ya. Kila lil musanna al mudzakkar. Kila digunakan untuk musanna mudzakkar, sedangkan kilta untuk musanna muannas. Ya. Ismani la yasta'malani illa mudhafain. Ya. Kedua-duanya itu tidak digunakan kecuali dalam bentuk mudhaf, yaitu pasti dia disandarkan kepada yang lain. Ya. Wa huma la yudhafani ila illa dhamirin musanna au ila ismi ma'rifatin musanna. Yaitu keduanya tidak dimudhafkan kecuali kepada dhamir musanna atau kepada isim ma'rifah yang juga musanna. Yang pertama, fa idza udhifa ila dhamiri al musanna kana tawkidi wa a'riba ya i'rab al musanna. Apabila diidhofahkan kepada dhamir musanna, ya, maka dia berguna sebagai taukid dan i'rab seperti i'rabnya musanna. Contoh ra'aitus ya ra'aitu as-sayyidataini, kutlah melihat dua sayyidah ya, nyonya ya, dua nyonya itu kiltaihima semuanya. Kiltai, ya maka kiltai taukidun mansubun bil ya. Taukid mansub dengan tanda ya. Contoh yang lain, marartu bit talibataini kiltaihima. Aku telah berpapasan dengan dua siswi itu semuanya. Kiltai itu taukid majrurun ya bil ya. Yang kedua, ya. Amma idza udhifa ila ismin ma'rif is ila ismin ma'rifatin musanna fa innahuma yu'rabani i'rabal ismil maqsuri fayarfa'ani bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-alifi wa yansibani bi fathatin muqaddaratin 'ala al-alifi. Apadapun jika diidofahkan kepada isim ma'rifah yang musanna, maka lafaz keduanya yaitu kilah dan kilta diirob dengan irobnya seperti irob isim maksur. Itu dirofahkan dengan domah muqaddarah atas alif, dimansubkan dengan domah muqaddarah atas fathah. Ya, ya wayujarani bikasratin muqaddaratin alal alif. Dan dimajrurkan dengan kasrah muqaddarah atas alif. Wa yakunu al-ismu alladhi yalihuma mudhafan ilayhi majruran. Dan isim setelahnya itu sebagai mudhaf ilaih majrur. Contohnya, mislu kilar rajulaini mujtahidani au kiltas sayyidataini mujtahidatani. Kedua laki-laki itu rajin atau kedua nyonya itu rajin. Ini contoh ketika dia marfu, ya. Ketika dia marfu sebagai mubtada. Contoh yang lain, ra'aitu kilar rajulaini au kiltas sayyidataini. Aku telah melihat dua laki-laki itu atau dua nyonya itu. Kila di sini mansub, berarti tandanya fathah muqaddarah alal alif, ya. Atas alif. Contoh yang lain, marartu bi kilar rajulaini au kiltas sayyidataini. Aku telah berpapasan dengan dua laki itu atau dua nyonya itu. Ini ketika majrur. Hadza wal afsah i'adatu dhamiri 'alayhima. Demikianlah, ini contoh-contoh yang lebih fasih, ya. Adalah menggantikannya dengan domir, ya. Ya, dengan domir kembali kepada keduanya. Awil ikhbari anhuma bil mufrad, ya. Mura'atun lil ya lilafdin, ya. Atau dengan mengkabarkannya dengan isim mufrad ya dalam ya menjaga lafaznya. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat 33, kiltal jannataini atat ukulaha. Ya, ini contoh dengan menggantikan dhamir. Ya, kiltal jannataini atat ukulaha, kedua kebun itu menghasilkan buahnya. Contoh yang lain, ya, waqad yara'a al-ma'na, terkadang untuk menjaga makna. Contohnya, kilar rajulaini mujtahidani, ya, kedua pria itu rajin. Ini dengan menggunakan khabar isim mufrad, ya, untuk menjaga lafaz. Ya, jadi untuk kilta jannataini atat ukulaha, ya, karena di sana kiltanya itu dua, ya, tidak mufrad, namun penggunaan khabarnya itu menggunakan atat, itu juga diperbolehkan. Atau untuk menjaga makna, semisal kilar rojulaini mujtahidani, dua lelaki itu bersungguh-sungguh, maka boleh juga kilar rojulaini mujtahidun, karena yang paling afsah itu seperti ayat di surat Al-Kahfi, kiltal jannataini atat ukulaha atat, itu mufrad, ya, sebagai khabar bagi kilta, maka kilar rojula ini boleh mujtahidani atau mujtahidun, yang paling afsah fasih. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.